Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumat, ya, hari yang penuh berkah. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan keberkahan kepada kita, pada umur kita, ilmu kita, harta, keluarga, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai media dan fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sebagai jembatan menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah SWT yang selalu kita nikmati dan kita rasakan, tetapi betapa kita sering lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dalam diri kita yang selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah juga, Rasulullah SAW di hari Jumat ini menganjurkan kepada umatnya agar banyak mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Barang siapa yang bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Demikian juga orang-orang yang banyak yang mengisi waktu-waktunya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan membahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Pemirsa yang mendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah kelanjutan dari pembahasan faedah-faedah dari sejarah Islam, ya, yaitu pada awal-awal kekuasaan Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang yaitu khalifah yang pertama atau penguasa yang pertama dari Bani Abbasiyah, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaitu penguasa kedua atau khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah, yaitu saudaranya Abul Abbas As-Saffah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal nama Abu Ja'far Al-Mansur, yang beliau ini berkuasa dari tahun 1037 Hijriah sampai 1058 yang berkuasa dari 137 Hijriah, yaitu dari tahun 137 Hijriah sampai pada tahun 158 Hijriah. Nama dia adalah namanya Al-Mansur, di gelaring Al-Mansur disebut dengan Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Namanya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi cucu yang kedua dari Abdullah bin Abbas, ya. Jadi apa nama generasi kedua dari cucu bin Abbas, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ibu adalah Salamah Al-Barbariyah Ummu Walad. Jadi Al-Barbariyah dari kaum Barbar. Dia lahir pada tahun 95 Hijriah, 95 Hijriah. Dan dia menemui kakeknya itu, kakeknya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, akan tetapi dia tidak meriwayatkan hadis dari kakeknya tersebut. Dan dia meriwayatkan hadis dari ayahnya yaitu Muhammad, ya, dan Atha' bin Yasar, dan meriwayatkan darinya anaknya adalah Al-Mahdi. Baik. Dia diangkat menjadi khalifah setelah mangkatnya saudaranya, yaitu dengan berdasarkan waliul ahad. Waliul ahad adalah salah satu bentuk proses pemindahan kekuasaan di dalam Islam, di mana khalifah yang sebelumnya telah menentukan khalifah yang akan menggantikannya dalam bentuk al-ahad, surat wasiat atau keputusan raja, dan menyebutkan siapa yang akan menggantikannya. Kadang-kadang ditunjuk satu orang, kadang-kadang ditunjuk dua orang. Mana pada adapun Abbas As-Saffah sebagai khalifah yang pertama dari Bani Abbasiyah itu menunjuk dua orang sebetulnya, yaitu saudaranya Abdullah bin Muhammad, itu Abu Ja'far, dan anak pamannya Isa, Musa bin Isa. Baik. Kemudian dia diangkat menjadi khalifah berdasarkan surat keputusan dari saudaranya yang sebelumnya, yaitu ada sebetulnya adiknya lebih kecil daripada dia yang menjadi khalifah sebelumnya. Wa kana fahl Bani Abbas haibatan wa syaja'atan. Dia terkenal dengan fahl ini, kalau kita katakan adalah pejantan, ya. Artinya pemberani dari dari dinasti Abbasiyah, dari kaum Bani Abbasiyah. Jadi dia adalah pemberani, tokoh haibatan, dan juga haibah, memiliki wibawa, kehormatan di tengah-tengah Bani Abbas, wasyaja'ah, dan juga pemberani, wahazman, ya, dan juga memiliki apa namanya kekokohan, semangat, kekuatan, ke apa namanya, mempunyai visi atau apa namanya kemauan yang kuat, ya, kemauan yang kuat, ra'yan, dan juga pintar, ya, wajabarutan, juga memiliki sedikit sifat jabarut, ya, apa namanya, kebesaran, ya, dalam memerintah, jama'an lil mal, orang yang banyak apa namanya memiliki harta, tarikan lillahi wala'ab, dan tidak suka bermain-main atau hal-hal yang sia-sia. Ini sifatnya Abu Ja'far Al-Mansur yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Jadi sifat-sifatnya adalah dia pemberani, ya, memiliki kewibawa yang sangat disegani, ya, memiliki kemauan yang begitu kokoh, ya, kepintaran, dan juga ketegasan, kemudian juga apa namanya jama' lil mal, ya, sangat banyak memiliki harta, dan tarik lil wahyi wal la'ab, dan juga tidak suka hal-hal yang perkara yang sia-sia atau full hal yang berbentuk main-main. Kemudian kamil al-aql, ya, cerdas, sempurna akalnya, jaydul musyaraka fil ilmi wal adab, dan juga memiliki pengetahuan di dalam memiliki kemampuan ilmu yang cukup dan juga adab, ya. Faqihun nafs, ya, ahli dalam ilmu jiwa, maksudnya, ya, muhasabatun nas, bicara masalah sifat-sifat keburukan dan akhlak-akhlak yang berkenaan dengan kepribadian. Nah, ini di antara sifatnya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, ya, ini adalah khalifah yang kedua dari khulafa Bani Abbasiyah. Yang sebelumnya adalah saudaranya itu Abu Abbas As-Saffah. Taib qatal adedin, kemudian dia di dalam kekuasaannya ada beberapa kejadian-kejadian penting yang nanti kita akan sebutkan. Di antaranya adalah dia pernah mengancam Abu Hanifah ketika rahimahullah, ya, menolak untuk menjadi qadhi. Jadi bayangkan para ulama dulu, ya, dipaksa untuk memukul jabatan itu begitu mereka takut dan terhadap tanggung jawab sebuah jabatan, bukan mengejar-ngejar apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas mendapatkan jabatan itu, ya. Kemudian juga alasannya adalah ada riwayat menyebutkan bahwa ada pendapat-pendapat yang tidak disukai dari pendapat Abu Hanifah oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ini antara hal yang menyebabkan dia ditangkap. Kemudian wakana fasihan balighan, dan dia juga seorang yang fasih. Kalau kita bahasa kita mungkin orator, ya, ini pintar berbicara, fasihan balighan, ya. Orator mufawwahan khaliqan lil imarah, mufawwahan sangat tegas, kemudian sangat cocok untuk memimpin kekuasaan. Ini memimpin kekuasaan dari segi kepribadiannya, keberaniannya, wibawanya, kecerdasannya, ya, kemudian kepintarannya di dalam berbahasa, berpidato. Maka sifat-sifat seperti ini mesti kita tularkan dan kita sebarkan kepada anak-anak didik-didik kita. Bagaimana mereka bisa berbicara di hadapan khalayak ramai, yang jika dia menjadi pemimpin ke depan, dia memiliki kemampuan untuk bicara. Maka di sini penting sekali belajar bahasa, ya, karena dalam bahasa itulah salah satu keutamaan para nabi diberikan Allah itu adalah seutama Rasulullah SAW adalah yaitu jawamul kalim. Jadi kalimat yang singkat, padat, tapi isinya penuh makna, luas maknanya. Maka ini salah satu bentuk hal yang membantu untuk tersampainya pesan-pesan, baik dia sebagai seorang khatib da'i, dan juga ini juga penting ilmu ini sebetulnya. Maka para ulama-ulama kita juga punya perhatian terhadap ilmu ini, ya, terutama dalam berbahasa. Ini perlu juga kita miliki keterampilan seperti ini, ya, atau dengan ilmu yang sekarang disebut dengan public speaking, ya. Nah, karena dengan begitu dia bisa mempengaruhi orang, ya. Maka dalam hadis sebutkan wa inna minal bani la sihra, di antara orang yang pintar berorator, berbicara itu bisa menyihir, bilangkan demikian. Hadis ini banyak faedah diambil para ulama. Di antaranya adalah ada dzam yufidu dzam, ada yang menyatakan yufidul madah. Yufidu dzam adalah orang-orang yang bicara untuk menguatkan kebatilan sehingga menyihir orang lain terpengaruh dengan pemikirannya. Itu dzam madzmum. Ya, tetapi bila dia pintar menjelaskan kebenaran, ya, dengan dalil-dalil, dengan kalimat-kalimat yang tepat, ini juga penting untuk diberikan keterampilan ini oleh lembaga pendidikan kepada siswa-siswinya, ya, sehingga mereka mampu menjelaskan maksud-maksud dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari perkataan-perkataan sahabat dan para salafus soleh. Ini hari ini juga kita saksikan betapa banyak para pendai-pendai yang ilmunya masih dangkal, ya, tetapi karena dia pintar dalam berbicara, ya, banyak orang terpengaruh dengan pemikirannya, termasuk para penyeru-penyeru kepada bid'ah, ya, dengan bahasa-bahasa yang memukau para pendengarnya. Dan itu kita saksikan hari ini. Maka di antara keistimewaan India ini adalah fasihan balighan. Nah, ini terbiak-terbiak begini karena tidak mungkin, ya, umat ini lepas dari kepemimpinan, bahwa mesti ada yang kita menciptakan generasi-generasi yang siap tampil untuk menjadi pemimpin. Maka kita bekali dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang mendukung ke arah sana, ya. Jadi kalau kita ingin pemimpin-pemimpin yang baik, ya dari sekarang dipikirkan, mulai dari penambahan membentuk ilmunya, kepribadiannya, dan juga bahasanya. Kemudian mufawahan khaliqan lil imarah, jadi sangat tepat untuk sebagai seorang pemimpin dia ini, khaliqan, ya, sangat pantas menjadi seorang khalifah dia dari berbagai perbekalan yang dimiliki oleh Abu Ja'far Al-Mansur ini. Wa kana ghayatan fil hirsi wal bukhl. Nah, cuman ada kelemahan juga, ya, dia ini di antaranya orang yang sangat punya visioner ke depan, kesungguhan yang luar biasa. Di samping itu juga orang yang sangat bakhil dia nih, Abu Ja'far Al-Mansur ini termasuk orang yang tidak bermudah-mudah dalam mengeluarkan harta kekayaan negara. Nah, berbeda kan kita lihat sebagian dari khilafah-khilafah Bani Umayyah dan juga, ya, dan juga nanti akan kita lihat dari Abu Abbasiyah atau saudaranya Abu Abbas sebelumnya, itu dengan mudah memberikan hadiah-hadiah. Tetapi Abu Mansur ini juga dalam riwayat juga sering dia memberikan hadiah-hadiah, ya, ketika ada orang menasihatinya dengan nasihat yang memukau dia, yang membuat menjentuh hatinya, dia kasih hadiah, ya. Cuman dibanding dengan raja-raja atau khalifah-khalifah lain, ia termasuk orang yang kurang dalam dalam suka memberi, atau sangat menghemat, atau tidak gampang mengeluarkan harta negara untuk dijadikan sebagai pemberian-pemberian. Okay. Kemudian paluqiba abadawaniq, ya, dia disebut dengan bapak dawaniq. Kenapa? Limuhasabati ummal wasanna' ala dawaniq wal habbat. Jadi memang dia periksa, kalau kita bahasa sekarang dia audit. Jadi karena dia begitu teliti dalam mengaudit, dalam memeriksa pejabat-pejabat di lingkungan kekuasaan, ya, dan juga perusahaan kalau kita sekarang direktur-direktur perusahaan, limuhasabatil ummal wasanna, ya, itu dia digelari dengan cara dikatakan sebagai orang yang sangat bakhil. Ya, bisa saja ini gelar ini lengket karena ada orang kekecewaan dengan sikap dia yang begitu teliti dalam memeriksa keuangan, ya. Jadi dia sangat teliti dalam memeriksa anggaran yang digunakan oleh bawahannya begitu. Nah, ini satu hal yang bisa disisi, bisa satu hal yang baik, ya. Hal bisa sisi yang baik, bisa satu sisi juga bisa hal yang buruk. Ketika umpamanya perkara-perkara yang tidak penting menjadi hal yang diperhitungkan juga tidak, atau hal yang penting menjadi hal-hal yang tidak diperlukan, tidak dibuka, umpamanya dikeluarkan anggaran untuk hal-hal yang betul. Jadi sebetulnya memang ada sisi-sisi yang perlu diperhatikan bagi seorang pemimpin, ya, ketepatan penggunaan anggaran itu perlu, ya. Makanya di sini Abu Ja'far Al-Mansur ini, kenapa dia digelari Abu Dawani? Karena dia begitu teliti dan sangat detail ya, dalam audit para pejabat-pejabat dan direktur-direktur yang berkuasa sama dia, ya, wasana atau pekerja-pekerja. Baik. Kemudian dia menjadi khalifah, ya. Di awal tahun apa nama tawalla al-mansukh khilafah fi awal sana 37, jadi dia menjadi khalifah di awal tahun 137 Hijriah tadi yang kita sebutkan. Fa awal ma fa'ala, di awal yang dia lakukan adalah mengokohkan kekuasaannya, karena jelas ya di masa Abu Abbas As-Saffah masih banyak di sana sini keributan-keributan, kegaduan-kegaduan, karena memang masih dalam masa transisi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Sehingga tentu karena masih ada gejolak-gejolak di sana sini, di sana sini. Nah, di antaranya adalah kita tahu di awal yang membantu berdirinya kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah ada namanya Abu Muslim Al-Khurasani, dan dia ini adalah didukung oleh kaum-kaum Persia. Setelah dia banyak memiliki pengaruh besar, ya, Abul Abbas membaca dia ini di mana mempunyai tujuan-tujuan untuk kembali berkuasanya kaum Persia. Sehingga Abu Muslim Al-Khursani perlu mewaspadai gerakan dia ini. Abu Mas'ud Al-Ja'far mewaspadai gerakan Abu Musa Al-Khursani. Ini antara hal yang, dan juga ada gejolak-gejolak yang lain yang meminta ingin merebut kekuasaan, termasuk diantaranya keturunan Hasan bin Ali di Madinah dan beberapa tempat lain, termasuk terjadi gejolak-gejolak baik dari bekas penguasa-penguasa Bani Umayyah. Nah, ini usaha-usaha yang di awal yang dia lakukan. Kemudian, ya, kemudian pada tahun 138 Hijriah, dakhala Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan al-Umawi ila Al-Andalus. Kita kenal ya, di mana di bagian Afrika Islam sudah menguasai bagian Algeria, yang disebut Aljazair, Tunis, dan seterusnya. Nah, di waktu runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, itu sebagian dari tokoh-tokoh mereka berusaha lari ke arah Afrika ini, dan akhirnya ada namanya salah seorang, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Ini cucu dari kedua dari Abdul Malik. Kita tahu ya, Hisham bin Abdul Malik ini adalah penguasa yang cukup adil juga, ya, yang punya pengaruh besar. Nah, cucunya itu, ya, anak dari Muawiyah bin Hisham. Nah, itu yang menyeberangi lautan ke Andalus, ya, dia berenang, ya, disebutkan dalam sejarah. Ya, maka dia dapat menguasai daerah Andalus. Sehingga saat itu dia, karena di Andalus agak jauh dari Baghdad, dan kondisi di Andalus terjadinya ketika transisi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Abbasiyah, tentu daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan mengalami berbagai gangguan-gangguan, dan juga banyaknya pemberontak-perontak yang ingin mengambil kesempatan untuk menguasai kondisi. Nah, ini perlu kita waspadai. Maka setiap ada kekacauan, pasti semua peluang itu, semua orang akan mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan, ya, akan berusaha mendapatkan kekuasaan. Nah, itu biasanya, makanya selalu pentingnya menjaga sebuah keamanan bangsa itu, karena semua orang yang punya rencana akan memiliki mengambil kesempatan, ya, akan mengambil kesempatan saat itu. Kita lihat saja, ya, jangankan negara ini lagi, negara sedang masih terkendali saja, banyak orang-orang yang berusaha membuatkan berupaya untuk memiliki pengaruh-pengaruh kekuasaan. Nah, saat itu di Andalus terjadi semacam perebutan kekuasaan antar suku juga, antar kabilah, imma antar Arab dan non-Arab, atau Arab antara Yamaniyin dengan Kisiyin namanya. Nah, ini terjadi perebutan-perebutan itu. Akhirnya ketika masuknya Abdurrahman ini, dan dia dikenal terbasai keturunan dari penguasa Bani Umayyah, maka banyak orang yang datang mendekati dan mengangkat dia untuk mendamaikan, mengendalikan kondisi yang ada di Andalus. Walaupun di situ juga ada perwakilan penguasa dari Abbasiyah, namun dia belum dapat mengendalikan situasi dan kondisi. Akhirnya berhasil Abdurrahman ini membentuk kekuasaan yaitu Bani Umayyah di Andalus. Nah, ini salah satu faedah. Itu faedah manhajiyah, pemahaman yang perlu kita pahami semua. Ada semacam fikrah, ada semacam pemikiran dari suatu aliran mengatakan bahwa kita harus dipimpin oleh satu khalifah saja dan tidak boleh terpecah belahnya kaum muslimin. Ini memang bagus. Memang begitu yang diharapkan Islam, tapi kemungkinan itu sudah tidak memungkinkan lagi. Sekarang dunia sudah terbagi-bagi, negara sudah terpecah belah dan terbagi-bagi, masing-masing sudah punya pemimpin. Maka ulama kita yang hidup di masa Bani Abbasiyah dan juga yang waktu itu ada juga Bani Umayyah tidak pernah berpikir untuk memaksakan ya salah satu daripada pemimpin dua pihak ini, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, memaksakan untuk mengalah, tidak memungkinkan. Ya, akhirnya mereka tetap menganggap sahnya kekuasaan Bani Umayyah dan sahnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, dari sini kita dapat ya, karena sesalah hukum-hukum agama itu penerapannya dilihat dari maslahah dan mafsadahnya. Jika ada mafsadah yang lebih besar, maka maslahah ditunda ataupun tidak dilakukan untuk mendapatkan maslahah, tindakan untuk mendapatkan maslahah itu, karena akan menimbulkan mafsadah yang besar. Nah, karena ulama melihat jika harus dikatakan begitu akan terjadi mafsadah, kerusakan, kehancuran, peperangan, pertempuran antar saudara, akhirnya dibiarkan saja masing-masing berjalan berkuasa tanpa terjadi ya, masing-masing berbuat untuk wilayah masing-masing. Ya, ini harus dipahami karena ada semacam pemikiran yang memaksakan ya bahwa umat ini harus dipimpin oleh satu pemimpin saja. Ya, itu secara idealnya. Namun ketika sudah tidak memungkinkan, ulama kita juga tidak memaksakan hal itu. Nah, supaya demi apa? Kalau kita memaksakan akan terjadi kekacauan yang berkepanjangan yang tidak akan selesai-selesai. Nah, akhirnya ulama kita yang hidup di masa itu ya melihat kondisi itu tidak memaksakan untuk harus kaum muslimin di bawah satu penguasa. Dan tetapi perlu kita ketahui asas memecah belah setelah negara ini bersatu itu adalah haram, tidak boleh. Ya, kalau negara itu satu kemudian ada upaya-upaya memecah belah, ingin memecah wilayah atau nama inginnya melepas dari wilayah, melepaskan wilayah diri dari wilayah dari kekuasaan yang resmi, membentuk wilayah baru, itu dalam Islam jelas diharamkan dan tidak dibolehkan. Ya, jadi Islam ada dua sisi. Dari sisi tindakan preventif, sebelum terjadi Islam menegaskan hal itu perbuatan yang dilarang. Maka Islam mengharamkan sekali adanya upaya-upaya melakukan hal-hal yang mengkudeta ataupun upaya-upaya untuk melemahkan kekuasaan yang sedang berkuasa. Itu tidak boleh, diharamkan mutlak. Ya. Namun bila sudah terjadi terbagi karena jarak yang jauh seperti antara Baghdad dengan Andalus, dan ulama tidak memaksakan juga karena melihat kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan terjadinya satu wilayah yang sudah terpecah belah itu. Nah, ini dari kenapa saya sampaikan ini, karena ada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan dalam mempersatukan umat dengan sistem khilafah. Ya, mereka memaksakan pemikiran mereka ya, padahal hal seperti itu ya memang satu hal yang ideal, betul, tetapi harus diukur kondisi yang disebutkan Rasulullah SAW, di mana nanti kata Rasulullah SAW ya bahwa masa khilafah kenubuahan yang bentuk mengikuti kenabian itu adalah kata Rasulullah SAW, salasuna sana khilafatun nubuwah salasuna sana, sebenarnya hadis dari Maula Rasulullah Safinah ya menjelaskan bahwa masa khilafahan yang bentuk menuntun ke arah kenabian yang mengikuti cara pola-pola ya khilafatun nubuwah itu hanya salah sunnah sana. Kemudian Rasul mengatakan summal muluk, tuma akan ada kerajaan-kerajaan yang banyak, penguasa-penguasa yang banyak. Ini khabar tentang kejadian kauniyah, kehendak Allah kauniyah. Ya, maka dari itu ya perlu dijelaskan hal ini ya, biar kondisi yang ada ini dijaga dan tidak membuat manuver-manuver yang membuat menghabiskan energi baik negara, umat ya untuk hal-hal perkara yang akan membawa kepada perkara kerugian baik bagi negara maupun bagi umat Islam. Baik, kemudian di sana istaula alaihi imtadat ayyamuhu, jadi berkuasalah Abdurrahman Ad-Dakhil, namanya di kelereng Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalus ya. Kemudian kekuasaannya di Andalus sampai pada abad ya, ba'da arba'mi'ah. Jadi sampai pada abad ke-5 Hijriah dia berkuasa di Andalus itu. Wa kana Abdurrahman hadza min ahli al-ilmi wal 'adl. Ya, Abdurrahman ini adalah termasuk dari orang yang berilmu dan juga adil dalam pemerintahannya. Nah, ini juga perlu kita katakan bahwa inti dari kekuasaan itu adalah keadilan. Karena keadilan tidak akan mungkin ya dibeli di mana-mana. Ya, didapatkan dengan harta ya tidak mungkin. Itu adalah melalui ya penegak keadilan yang resmi. Jadi tidak mungkin untuk diperjuangkan oleh kelompok-kelompok, karena yang memberikan keadilan itu mesti pihak yang resmi menegakkan hukum. Maka oleh sebab itu pentingnya kita peduli dengan orang-orang yang sebagai penegak hukum adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang profesional, ya, tidak memihak kepada siapapun, baik secara organisasi ataupun partai politiknya, ya, dia tidak boleh condong. Karena sebenarnya disebutkan oleh Sulaiman Tumia, Allah kadang-kadang mengekalkan negara kafir karena berdasarkan keadilan, dan orang menyebut hancurnya sekarang-karang kekuasaan Islam karena di dalamnya tersebut kezaliman. Tapi bukan seperti yang dipahami oleh sebagian tokoh bahwa di situ lebih baik memimpin kafir daripada memimpin muslim, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud ditekankan oleh Islam di situ adalah maksud pentingnya keadilan, bahwa kekuasaan itu akan langgeng dengan adanya keadilan. Dan runtuhnya sebuah kekuasaan dan hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah dinasti adalah ketika terjadinya kezaliman. Nah, oleh sebab itu salah satu modal ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, ya. Jangan menjadi sebuah hal yang impian yang tidak nyata dalam kehidupan berbangsa negara kita. Kita melihat adanya perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya terjadi bagi oleh pelaku-pelaku penegak hukum, ya, dengan tidak menindak orang-orang yang berada satu barisan dalam partai politik sama dia dan menyikat semua orang-orang yang bertentangan partai politik dengan dia. Ini tidak benar. Tegakkan keadilan itu walaupun terhadap saudara sendiri, bahkan terhadap anaknya sendiri. Sebenarnya Rasulullah SAW tegaskan, seandainya kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, ya, ketika ada wanita Makhzumiyah yang mencuri, kemudian Usama bin Zaid mencoba untuk melobi Rasulullah SAW agar tidak dipotong tangannya, Rasulullah menegaskan, sekalipun putriku Fatimah yang mencuri, aku akan potong tangannya. Demikian hendaknya dalam menegakkan keadilan. Ya, jangan karena ini adalah dia adalah partai kita atau partai yang sedang berkuasa lalu dilindungi atau diberi peluang untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum segala macam, ini tidak boleh. Ya. Demikian pula para pengacara, para pembela. Ya, para pembela boleh sesuai dengan data yang ada, tetapi tidak boleh membuat kepalsuan data demi membebaskan kliennya daripada tuntutan hukum yang jelas-jelas dia tahu bahwa kliennya ini telah melanggar hukum. Jika Anda berusaha membela suatu orang yang telah jelas-jelas melakukan hukum, Anda termasuk orang yang sama dengan pelakunya, di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ya, hal itu hal mudah bagi Anda. Ya, bagi pembela-pembela boleh dilakukan pembelaan takut terjadi kezaliman terhadap klien yang sedang di ini, ya, dengan fakta-fakta yang ada. Jangan sampai ada melimpahkan kasus-kasus, membebani pelaku dengan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya kesalahannya. Itu boleh dilakukan hal-hal itu. Ya, tapi kalau memang ada data-data yang valid, dan dia tidak boleh melakukan perlawanan terhadap data-data yang sudah valid itu, dan dia tahu, lalu mencari celah-celah hukum untuk membebaskan kliennya, ini juga tidak boleh. Jadi itulah pentingnya betapa indahnya Islam. Jika orang kena tahu bahwa Islam itu bukan berarti akan berpihak dalam menegakkan keadilan, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Maka Allah SWT katakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءَنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُ عِدْلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan menyebabkan rasa benci kamu terhadap sekelompok kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berbuat adillah. Ya. Karena adil itu bagian dari ketakwaan. Ya. Sangat dekat kepada ketakwaan. Nah, ini oleh sebab itu kita ambil kesimpulan kenapa Allah memberikan kesuksesan juga bagi Abdurrahman ini untuk berkuasa di Andalus. Ya, dia terkenal sebagai orang berilmu dan juga yang adil dalam kekuasaannya. Kemudian ketika itu ada ulama yang memuji ketika yang berkuasanya Abu Ja'far Al-Mansur dan juga Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Abu Muzaffar Al-Abawari Al-Abiwari ya menyebutkan Al-Abiyurdi mengatakan pakanu yakulun di saat mereka berkuasa berdua malikud dunya ibna barbarataini Al-Mansur wa Abdurrahman bin Muawiyah. jadi penguasa dunia, ya, ada dua, yaitu keduanya anak dari wanita dari bangsa Barbar. Dia adalah Al-Mansur dan Abdurrahman bin Muawiyah yang saat itu berkuasa. Baik, pada tahun 140 Hijriah, 3 tahun setelah berkuasa, Abu Ja'far Al-Mansur membangun kota Baghdad. Jadi yang membangun kota Baghdad pertama sekali adalah Abu Ja'far Al-Mansur ini dari khilafah Bani Abbasiyah. Kita ketahui pusat kekuasaan di masa Khulafa Rasyidin di Madinah. Kemudian setelah itu berkuasanya Ali bin Abi Thalib, ya, pindah ke Kufah. Kemudian berkuasa Muawiyah, pindah ke Syam. Kemudian setelah berpindah lagi ke Abbasiyah, berpindah ke Irak, itu Baghdad. Ini kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dalam kekuasaan Islam. Nah, pertama dibangun kota ini adalah oleh Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, ya, dia membangun kota. Kemudian di masa dia ini dibangunlah kota Baghdad dengan yang arsitektur yang bagus sekali. Ya, di bawah tebalnya itu disebutkan hampir 30 hasta tebalnya ke bawah, ya, tinggi tebal ke atas disebutkan 20. Kemudian dibuat dua lapis, yang mana pintu yang bagian luar berbeda dengan pintu yang bagian di dalam. Ya, kota Baghdad itu dipagar sebagai kan dipasang sekeliling beton gitu, ya, seperti benteng. Nah, kemudian ya Ja'far Al-Mansur mengundang para pakar teknik sipil yang disebut dalam bahasa kita sekarang, ya, bagaimana merancang kota Baghdad sehingga kota Baghdad itu adalah kota yang terindah, menyanyi kota-kota Bizantium, ya, menyanyi kota-kota Bizantium yang waktu itu berkuasa di daerah bangsa Romawi. Jadi di antara hasil kekuasaan yang terpenting di masa Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah Abu Mansur Al-Mansur, yaitu membangun ibu kota yang bagus, ya. Dan di sini juga perlu kita ketahui, ya, bahwa kita melihat ibu kota itu punya peran penting di sisi keamanan. Makanya kalau kita lihat penguasa-penguasa Muslim baik di masa Khulafa Rasyidin maupun Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu kalau kita lihat posisi-posisi ibu kota yang khususnya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu pada posisi-posisi yang sifatnya dicari yang agak lebih ke tengah. Di masa Umar bin Khattab itu dia berusaha tidak ada wilayah-wilayah yang sifat bisa terputus oleh sungai atau laut. Nah, makanya di masa Umar bin Khattab tidak mau dia melanjutkan membuka wilayah baru yang akan terpisah dengan wilayahnya dengan laut atau sungai. Baik, jadi kita tahu bahwa pemula-mula dibangunnya kota Baghdad adalah yang sampai hari ini, ya, kalau kita baca dalam sejarah dunia, Baghdad itu punya keunikan dan yang begitu banyak sekali berbagai sejarah, ya, yang melekat pada kota Baghdad. Dan dia merupakan dalam sejarah Islam salah satu kota ilmu yang masyhur. Sehingga kalau kita lihat karya Khatib Al-Baghdadi yang menulis Tarikh Baghdad, itu sekian ribu ulama pernah mampir dan belajar menjadi kota ilmu di situ. Ya. Nanti akan kita sebutkan di mana juga menjadi peradaban Islam. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur ini juga mulai pengembangan dari segi ilmu, pengetahuan. Bukan ilmu pengetahuan yang bidang agama saja, juga termasuk pengetahuan di bidang ilmu lainnya. Kemudian di masa tahun 141 Hijriah muncul sebuah aryan namanya Riwandiyah yang mereka memakai pemikiran akidah tanasuh, dan ini disebutkan oleh para ulama mereka adalah dari bekas-bekas pengikut kaum Majusi. Nah, ini di antara hal yang muncul, yaitu aliran-aliran yang muncul dari segi akidah, dan Mansur mengambil sikap tegas terhadap mereka dan dapat menupas mereka. Kemudian, pada tahun 141 Hijriah juga, Al-Mansur mengirim pasukan dan berhasil membuka wilayah baru Tabaristan. Tabaristan daerah yang kita tahu ya, Kazakhstan, Uzbekistan, daerah-daerah yang di pinggiran Rusia yang pernah menjadi wilayah Soviet ya. Kemudian di masa Al-Mansur ini juga tahun 143 Hijriah mulai pengumpulan mengarang kitab. Ya, kita tahu sejarah penulisan ilmu ini yang mana orang-orang tadi mencoba untuk mengotak-atik dan mengatakan masuk dari sisi penulisan ilmu ini, mereka katakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan sudah terlambat, juga hadis sudah terlambat. Padahal mereka tidak melihat bagaimana kitab Taurat dan Injil itu baru dikumpul pada abad ke-4 Hijriah. Ya, kepada 4 sebelum miladi, abad setelah wafatnya Isa, ya, baru ada penulisan Injil, ditemukan Injil banyak sekali. Tetapi mereka mencoba juga dengan sistem yang sama, pengkajian sejarah penulisan Injil dan Taurat itu mereka coba juga. Ya, kalau kita lihat sejarah penulisan Taurat itu, ya, itu sangat terlambat sekali. Ya, bahkan pada penulisannya yang nuskhah Yunania dan nuskhah Ibriyah Al-Masuriyah dari nuskhah Taurat yang ada, yang kalau nuskhah Yunania yang dipegang oleh kaum Protestan dan nuskhah Masuriyah itu dipegang oleh Katolik Ortodoks. Ini mah itu ditulis kapan? Sudah berabad-abad setelah wafatnya Isa dan juga Musa alaihissalam. Nah, ini mereka mencoba mengangkat isu itu untuk dijadikan ke Islam. Kita tahu bahwa kalau Al-Quran sudah dibukukan di masa Rasulullah SAW, sudah ditulis, memang belum terbukukan. Ya, beda antara ditulis dengan dibukukan. Tapi sudah terkumpul di satu tempat. Kemudian dibukukan di masa, dibukukan di dalam satu bundel, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq Anhu. Kemudian tulang lagi pengulisannya di masa Utsman bin Affan. Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang belum terkumpul dalam dibukukan belum, tapi ada yang mencatat banyak ya catatan-catatan hadis dan secara resmi baru diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Imam Az-Zuhri. Ya, Muslim bin Syihab Az-Zuhri memerintahkan untuk mengumpul hadis Rasulullah SAW, membukukannya. Nah, kemudian berlanjut penulisan ilmu itu, pembukuan ilmu ini pada masa Abu Ja'far Al-Mansur ini pada tahun 143 Hijriah. Ya, syara'a ulama Islam fi hadzal 'asr fi tadwinil hadis wal fiqhi wat tafsir. Mulailah ulama Islam pada masa ini yaitu mengarang, membukukan hadis-hadis, juga hal-hal berkenaan dengan fikih dan tafsir. Di antaranya seperti Ibnu Juraid, seorang ulama di Mekah, ya, Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta di Madinah, kemudian Al-Auza'i di Syam, Ibnu Abi Arubah, Muhammad bin Salama ghairihima bil Basrah, ya, wa Ma'mar bil Yaman, itu ada kitabnya Al-Ma'mar, wa Ibnu Rashid, wa Sufyan Ats-Tsauri bil Kufah, wa Sanaf Ibnu Ishaq Al-Maghazi, ya, mulailah muncul kitab-kitab. Jadi Islam itu sudah lebih dahulu ya memiliki dengan istilah pengumpulan pencatatan ilmu atau pembukuan ilmu lebih dahulu ya. Barat masih dalam keadaan gelap gulita waktu itu, tetapi Islam sudah memiliki, apalagi seperti pertama sekali kitab hadis yang sangat populer itu kitab Muwatta Imam Malik ya. Kemudian Abu Hanifah juga mengarang kitabnya Fiqhul Akbar dan juga beberapa kitab lainnya ya. Summa ba'da yasir Sanaf Hisham Wallais wa Ibn Luhai'ah, mereka semua mengarang kitab Ibn Mubarak, Abu Yusuf wa Ibn Wahab. Wa kathura tadwinul ilmi wa tabwibuhu, sehingga banyaklah ilmu-ilmu yang sudah dibukukan dan juga disusun ya. Kemudian juga waduinat kutubul arabiyah wa lughat wa tarikh, dan juga termasuk dalam itu bukan ilmu fikih dan ilmu tafsir dan ilmu hadis saja, termasuk juga ilmu bahasa Arab ya, kemudian sejarah tarikh ya, sejarah wa ayyamun nas. Wa qabla hadza asar kana imma yatakallamuna min hifzihim, tetapi sebelum itu mayoritas para ulama hanya melalui hafalan ya. Kemudian yarwun al-ilm min sahifa sahiha ghair martaba, atau mereka meriwayatkan dari catatan-catatan yang mereka tulis dari guru-guru mereka, tetapi belum tersusun yang umpamanya hadis-hadis tentang taharah dikumpulkan dalam satu bab, hadis-hadis tentang wudu satu bab, belum tersusun begitu, ghair murattabah mubawwabah. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian wa kana al-mansur awwal man kemudian juga terjadi di sini penjelasan Pada tahun 146 Hijriah itu Mansur mengirim pasukan untuk menaklukkan pulau Kubrus, ya, salah satu daerah dari Byzantium atau Romawi. Pada tahun 147 juga itu Mansur memecat, ya, pamannya Isa bin Musa dari wilayah Al-Ahd yang sebelumnya sudah ditunjuk untuk sebagai pelanjut kekuasaan oleh saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Dia pecat dari putra mahkota istilahnya. Karena Safa Ahida ilaihi min ba'dil Mansur. Padahal sebelumnya saudaranya Abu Abbas As-Saffah telah menunjuk Isa bin Musa ini sebagai pelanjut setelah Al-Mansur, ya, pelanjut kekuasaan setelah Mansur, ya, atau sebagai putra mahkota. Kemudian setelah itu Al-Mansur menunjuk anaknya Al-Mahdi untuk sebagai penerus kekuasaan atau sebagai walul ahd. Pada tahun 148 Hijriah, semua wilayah-wilayah kekuasaan Islam tunduk semuanya dalam bawah pemerintahan kekuasaan Mansur, ya. Yang kecuali yaitu yang kita sebutkan tadi, Jazatul Andalus, karena itu dikuasai oleh Abdurrahman bin Muayya Al-Mawi Al-Marwani. Taib. Kemudian pada tahun 147 Hijriah baru selesai pembangunan yaitu kota Baghdad. Jadi dimulai pada tahun 140, hampir 7 tahun membangun kota Baghdad itu, ya. Taib. Ada beberapa cerita tentang Abu Mansur ini, Abu Ja'far Al-Mansur ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanadnya bahwa Abu Ja'far Al-Mansur kana yarhalu fi talabil ilmi qabla al-khilafah. Dia adalah termasuk orang pernah berkelana dalam menuntut ilmu sebelum menjabat kekuasaan, yaitu khilafah. Kemudian dia masuk kepada suatu tempat, ya, rumah. Qubidu alaihi sahibur rasd. Jadi ditangkap dia, ya. Kemudian dia meminta tebusan 2 dirham 2 dirham, ya. Lalu dia nyala khali anni fa inni rajulun bani Hashim, ya, lepaskan saya ini dari suku Bani Hashim. Kemudian zin dirhamain, diminta lagi beri 2 dirham. Kemudian lepaskan saya ini dari keturunan paman Rasulullah SAW. Kemudian sampai pada akhirnya dia menyebutkan saya ini orang yang tahu tentang fikih dan faraid. Kemudian diminta terus dia agar menebus dirinya, ya. Kemudian karena dia harus menebus dirinya walizam majam amal, akhirnya dia berusaha untuk mencari penebus dirinya yang dia ketika masuk suatu tempat tadi dia dipajak begitu, ya, dan akhirnya dia berusaha untuk membayar, tidak bisa dilepaskan oleh orang tersebut ketika dia tertangkap dalam suatu perjalanan menuntut ilmu. Kemudian juga diriwayatkan Al-Mansur pernah berkata, ya, al-khulafa arba'atun. Ya, kata dia, khulafa yang benar khalifah ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wal muluk arba'ah. Sedangkan penguasa raja adalah 4, Muawiyah, Abdul Malik, wa Hisham wa ana, katanya. Dia menyebutkan Muawiyah, Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Dia kan dari Anas bin Malik, dakhaltu ala Abi Ja'far Mansur faqala min afdal man afdal min badar sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini meniatkan bagaimana bahwa dia adalah mencintai para sahabat dan khulafa ar-rasyidin dan juga mencintai Bani Umayyah. Jadi termasuk dia memuji di sini, ya. Makanya diriwayatkan dari Imam oleh Malik bin Anas tentang Al-Mansur ini bagaimana pandangannya terhadap khulafa ar-rasyidin. Apakah dia mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau bagaimana? Di sini Abu Ja'far Mansur bertanya kepada Anas, man afdalun nasi ba'da Rasulullah, siapa manusia yang terlebih afdal setelah Rasulullah SAW? Qultu Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Asabta, kata Abu Ja'far Al-Mansur, engkau benar jawabannya, wa dhalika ra'i Amirul Mu'minin, dan itulah pendapat Amirul Mu'minin. Ini yang dimaksud adalah ingin jawaban terhadap orang yang mengatakan adanya semacam gap antara para sahabat dan keluarga Rasul. Sebenarnya tidak ada. Kita lihat di sini, ya, Abu Ja'far al-Mansur adalah bagian dari ulul bait Rasulullah SAW, ya, karena dia adalah Bani Hashim. Tetapi tidak pernah ada terlontar ataupun hal-hal yang diwayatkan dari dia mencela para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dia juga memuji Muawiyah, ya, Abdul Malik dan Hisham. Nasihat Mansur untuk anaknya Al-Mahdi disebutkan sini. Diriwayatkan dari beberapa jalan bahwa Mansur berkata kepada anaknya Al-Mahdi, "Wahai ya Abu Abdullah, wahai anakku." Ya Abu Abdullah, dia memberi kunyah kepada anaknya Abu Abdullah. "Al-khalifatu la yasluhu illa taqwa." Seorang pemimpin khalifah tidaklah akan membuat dia baik atau berkuasa, ya, dalam kekuasaannya berbuat baik illa taqwa, kecuali dia harus seorang yang bertakwa. Dimaksudnya sini memerintahkan kepada anaknya, kalau kamu nanti berkuasa, jaga hal, yaitu yang penting kamu jaga adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian wasultan la yuslihuhu illa ta'ah. Kemudian kekuasaan itu juga tidak akan bisa jalan, ya, kecuali adanya ketaatan dari rakyat kepada penguasa. Jadi di sini disebutkan oleh beliau, seorang pemimpin itu khalifah tidaklah akan berjalan baik kecuali seorang khalifah itu orang yang bertakwa. Kemudian kekuasaan itu juga tidak akan bisa berjalan baik kalau rakyatnya tidak taat kepada pemimpinnya. Wa ra'iyatu la isluha, dan rakyat pun tidak akan menjadi baik illal adl, kecuali keadilan. Ini kalimat-kalimat yang dikatakan oleh para pemimpin-pemimpin yang dia pernah menjadi pemimpin, yang dia merasakan apa yang dibutuhkan oleh dia, oleh rakyatnya, dan juga oleh kekuasaannya. Jadi walaupun kalimat ini kayaknya sepele, mestinya menjabat suatu pesan bagi kita. Seorang pemimpin, biar kepemimpinannya itu diberi taufik berkah oleh Allah SWT, mesti dia harus bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana bentuk ketakwaan kepada Allah SWT? Maka dia harus terutama hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah. Dia membekali dirinya dengan ilmu agama, itu yang penting dulu. Ya, kemudian mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Allah pada rakyatnya. Ya, karena yang terbaik, yang tahu bagaimana yang terbaik untuk manusia adalah pencipta manusia itu sendiri. Maka itulah pemimpin yang bertakwa. Kemudian kekuasaan itu tidak akan berjalan kalau rakyatnya enggak bisa taat kepada penguasa. Jadi ini timbal balik, bukan hanya dituntut penguasa saja baik, kalau rakyat tidak baik juga enggak akan jalan. Sebaliknya juga begitu, ya. Rakyat baik, kalau penguasa juga tidak baik, juga tidak akan jalan kekuasaan. Tidak akan menemukan sebuah keadilan, ketentraman di dalam sebuah negara. Kemudian rakyat itu juga tidak akan baik kalau tidak diperlakukan dengan adil, kata dia. Ini nasihat-nasihat ini berulang-ulang. Kita tidak mengupas dalil-dalil daripada Al-Quran Sunnah yang wajibnya kita harus berlaku adil. Banyak sekali dalil-dalilnya. Di antaranya tujuh jenis orang yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Ya, di mana tiada naungan kecuali Allah SWT, di saat di padang mahsyar, umpamanya, yang penuh panasnya matahari, segala macamnya. Di antaranya yang mendapat nama Allah adalah al-imamu adil, pemimpin yang adil. Nah, oleh sebab itu, seharusnya bagi kita, ya, bagi kita sekarang yang memiliki posisi-posisi, yang memiliki kekuasaan, bagi kita yang sekarang beri amanah oleh Allah SWT, mendengarkan nasihat-nasihat ini. Orang-orang yang sudah pernah berkuasa dan dia mengetahui apa kelemahan-kelemahan dalam kekuasaan yang dia rasakan. Maka dia katakan, rakyat itu tidak akan baik kalau tanpa diperlakukan dengan adil. Jadi kalau penguasa pemimpin meminta rakyatnya, tenanglah kalian, beginilah kalian, beginilah kalian. Tapi kalau berikan keadilan, insyaAllah mereka akan berlaku dengan baik. Akan taat sebetulnya. Yang ketaatan itu ini juga ada timbal balik. Kalau penguasa minta taatnya rakyat kepada dia, dia harus menunjukkan keadilan, amanah dalam berkuasa. Kemudian seorang rakyat, ya, kalau ingin aman, tenteram, taati pemimpinnya. Tentu ketaatan itu seperti mana terbatas, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kata nasihatnya ini Al-Mansur ini kepada putranya, wa aulan nasi bil afwi aqdaruhum 'alal uqubah. Manusia yang paling pantas untuk memaafkan itu orang yang paling bisa melakukan sebuah hukum kepada orang lain. Di saat dia punya kesempatan untuk menghukum, untuk membalas dendam, saat itu dia memaafkan. Subhanallah, ini akhlak, ya. Ini melihatkan kita tadi kan mendengar bagaimana dia juga belajar ke ulama, dia juga punya ilmu, ya. Dan nasihat-nasihatnya sangat menyentuh sebetulnya, ya. Ini barangkali sebagai pemimpin, penguasa, gubernur, bupati, apapun, menteri, ya, mendengar hal-hal seperti ini, ya, bahwa bagaimana seorang pemimpin itu, ya, sifat yang paling tepat bagi dia adalah pemaaf terhadap rakyatnya yang keliru, yang salah. Maka dia katakan, manusia yang paling pantas untuk memaafkan yang lain itu adalah saat dia sangat mungkin untuk membalas, berbuat, membalas kejahatan orang kepada dia, dan dia maafkan. Inilah yang paling pantas untuk memberi maaf orang lain. Wa anqasu nasi akal man zalama man huwa dunahu. Subhanallah. Manusia yang paling kurang akalnya adalah, yaitu orang yang menzalimi orang yang di bawahnya. Ya, karena dia bawa, dihina, dihama. Wah, subhanallah. Ini subhanallah, kata-kata memang muslim. Manusia yang paling kurang akal itu adalah, kalau bahasa kita mungkin bahasa yang paling paling kasarnya mungkin, manusia yang paling kurang ajar, berulang manusia yang paling kurang akalnya itu adalah orang yang menzalimi orang yang di bawahnya. Ya, sebagai pimpinan menzalimi karyawannya, orang tua menzalimi anaknya, maksudnya orang di bawahnya dia ditindas. Ini orang yang paling kurang akalnya ini, gitu. Ya, dia sudah di bawah, ditindas lagi. Ya, semakin terperosoklah kehidupannya dia. Subhanallah, kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang berilmu, ya, membuat sebuah inspirasi, nasihat-nasihat yang sangat dalam pada diri kita. Jadi, dia sebutkan di sini, manusia yang paling kurang akalnya itu adalah yang menzalimi orang yang di bawahnya dia. Kemudian ingat lagi tadi adalah, manusia yang paling pantas untuk maafkan adalah ketika dia saat bisa membalas kejahatan orang lain atau saat dia mampu memberikan hukuman. Baik. Kemudian juga dinasihatkan oleh dia kepada anaknya. La tabramanna amran hatta tufakkiru fi, hatta tufakkir fi. Jangan engkau melaksanakan sebuah tindakan sebelum berpikir akibat dan efek, apa? Efek sampingnya bahasa kita ini. Sebelum berpikir dulu, jangan terburu. Jangan lakukan sesuatu selepas itu. Fa inna fikratal aqil mir'atuhu, ya, turihi qabihahu wa husnahu. Karena perenungan seorang berakal itu adalah bagian kaca baginya akan melihat kekurangan dan kebaikan. Jadi berpikir, nah, yang dia bagikan kaca bagi dia untuk membanding mana yang baik dan buruk. Kemudian dia nasihatkan lagi kepada anaknya. Ai bunayya, wahai anakku. Istadim nikmata bisyukur. Jagalah nikmat itu dengan syukur. Subhanallah, ini jelas banyak dalil-dalilnya, ya, bahwa nikmat itu kalau ingin langgeng atau disyukuri. Nikmat itu kalau ingin langgeng disyukuri. Ini kalimat singkat padat maknanya ini. Ya. Bagaimana nikmat itu apa saja bentuknya? Ya, mendapat istri yang soleha, mendapat suami yang baik, atau mendapat nikmat anak yang baik, semacam, ya, disyukuri. Ya, kalau ingin nikmat harta, rezeki, segala macam yang diberikan Allah, jika kali nikmat itu ingin langgeng, ingin bertahan, bersyukur, kata nasihatnya siapa? Abu Mansur kepada anaknya. Ya, wal maqdiratu bil af. Nah, ini sama dengan nasihat filmnya itu, orang yang mampu dia suka memberi maaf. Maksudnya mampu memberikan hukuman tapi yang diberi adalah maaf. Wa ta'atu bi ta'alluf. Kemudian untuk supaya rakyat ketaatan mau taat seorang rakyat kepada pemimpinnya, bi ta'alluf, dengan berlemah lembut, dengan memperbaiki berlemah lembut kepada rakyatnya. Wa nasru bi tawadhu, yaitu wa rahmatul lin nas. Dan kemenangan itu adalah dengan bertawadhu dan berkasih sayang terhadap manusia yang lain. Ini apa namanya? Di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Mansur kepada putranya. Tentu ini juga bagi kita, ya, sebagai orang tua terinspirasi koleganya yang duduk di sekitarnya Al-Mansur. Ya amrul mu'minin, sami'tul Hasan yaqul, qala Rasulullah SAW. Ya, dia sebutkan di sini, aku mendengar, ya, Hasan, ini Hasan bin Ali, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, apa beda hari kiamat, qama munadin mi'indillah yunadi, akan ada yang seorang yang dari si Allah memanggil, liyakumul ladina ajruhum alallah, hendaklah berdiri orang-orang yang pahalanya akan diberikan Allah, falayakumu illa man afa, tidak ada yang berhak berdiri saat itu kecuali orang memberikan maaf. Ini faqal mansur khallu sabilahu. Kemudian Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mengatakan, biarkan dia, tidak jadi dihukum dengan hukum yang dihukum di pancung. Ini bentuk praktek bagaimana yang dia katakan tadi, ketika sudah saat mampu Ya, bahkan disebutkan di sini riwayat lain menyebutkan bahwa yang didatangkan ini adalah orang yang melakukan kudeta, melakukan kesalahan-kesalahan yang berhak untuk dihukum, tetapi dia berikan maaf. Kemudian Abu Mansur akhraja anil Asma'i qala utiya bil Mansur bi rajulin yu'aqibuhu, dibawa kepada Mansur seseorang sudah siap untuk dihukum. Lalu dia berkata, ya amrul mu'minin al intiqam adlun. Lalu orang tadi berkata kepada Abu Ya'far Mansur, yang membalas dendam itu melakukan sesuatu yang dengan adil, keadilan. Ya, ya, membalas sesuai dengan setimpal itu keadilan, kata orang ini. Wa tajawuz fadlun, tetapi memberikan maaf itu sebuah kemuliaan. Nah, keadilan kemuliaan, membalas dengan setimpal keadilan, tetapi memaafkan itu adalah kemuliaan. Wa ana nu'idul amir billahi ayarda li nafsi bi awqasin nasibain. Kami ya memohon kepada Allah agar Allah melindungi amir ini mengambil hal yang paling kurang, duna ayyulu arfa darajatain, dan tidak sampai pada tingkat yang lebih yang lebih mulia. Ya, maksudnya dia bi awqas, yang paling sederhana dari dua sifat tadi, ya adil atau kemuliaan. Nah, lalu dengan kata kalimat itu Abu Ja'far Al-Mansur fa'afa anhu, memaafkan. Jadi subhanallah ya, kelihatan penguasa-penguasa itu kadang-kadang tersentuh dengan nasihat-nasihat, kata-kata yang sangat penuh hikmah gitu. Ini menunjukkan kebaikan kepribadian orang tadi itu, kebaikan kepribadian Abu Ja'far Al-Mansur ini, sehingga berapa kisah ini menunjukkan bagaimana dia hanya disebutkannya sebuah tu kalimat-kalimat yang mengatakan kalau membalas dengan setimpal itu keadilan, tetapi kalau memaafkan itu adalah kemuliaan, maka itulah disebut oleh dia, kami mohon amir kami jangan diberikan yang hal yang lebih rendah dari dua hal itu, ya, tapi berikan keutamaan kepada amir kami, maka dia pilih hal yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya sikap-sikap yang contoh-contoh ya dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dahulu, ya. Kemudian dalam sebuah kisah diriwayatkan Abdul Salam bin Harb bahwa Mansur ba'asa ila Amr bin Ubaid faja'ahu fa'amara bi malin. Jadi ada Mansur mengirim kepada Amr bin Ubaid dan kemudian datang lalu dia memberikan harta. Lalu Amr bin Ubaid ini tidak mau menerimanya. Faqala al-Mansur wallahi la taqbalannahu. Ini juga al-Mansur mesti memberi hadiah. Ya. Demi Allah sungguh engkau akan menerima, harus engkau terima, itu maksudnya. Faqala wallahi la aqbaluhu. Ini juga bersumpah, demi Allah saya tidak mau menerima hadiah ini. Faqala al-Mahdi, anaknya, putranya berkata kepada siapa? Amr bin Ubay ini, qad halafa al-mu'minin. Sungguhnya mu'minin sudah bersumpah harus diterima. Faqala amr min aqwa ala kafaratil yamin min ammik. Jadi katakan, dijawab oleh, sungguhnya amr mu'minin itu lebih mampu membayar kafarat daripada pamanmu. Ya. Kemudian Mansur berkata lagi kepadanya, sal hajataka, silakan sekarang minta apa kebutuhanmu. Ya. Qala as'aluka alla tad'uni hatta atik. Aku mohon kepada engkau, jangan engkau manggilku sampai aku datang. Wala tu'tini hatta as'aluk. Jangan engkau beri kepada aku sekali aku sudah minta. Faqala alimta anni ja'altu hadha wali ahdi. Ya. Sudahkah engkau tahu bahwa ini aku telah mengangkat anak putraku ini sebagai wali ahd, maksudnya putra mahkota yang akan menggantikan setelah itu. Ya'til amru yaum ya'tihi wa anta mashghul. Ya. Jangan pada hari yang engkau datang dia berkuasa dan engkau saat itu sedang sibuk. Kemudian coba lihat qadi Allah, seorang qadi mengembalikan Al-Mansur ini menasihi khalifah Al-Mansur. Ya. Sawar menulis kepada Mansur bin Abdullah qadi Basra, ya. Disebutkan di situ, tolong engkau lihat tentang suatu tanah, bagian itu maksudnya suatu kaplengan atau suatu bagian tanah, di situ ada terjadi perselisihan siapa pemiliknya. Ya, takhasam fulan wal qaid wa fulan tajir. Jadi ada pedagang, ada seorang kita ini pejabat di sisi tentara lagi itu ya, ataupun ya pemimpin peleton atau semacam jenderal lah kalau bahasa kita sekarang, ya, berbeda pendapat dengan berselisih tentang suatu tanah, wilayah tanah. Nah, lalu di kata Mansur ini, itu tanah serahkan kepada pejabat ya, tentara itu, pejabat ataupun pasukan itu. Ini pasukan ini, seorang kepala pasukan. Lalu siapa nih, Sawar ini membalas, qadi ini membalas. Katanya qad qaman indi annaha litajat. Tapi ada bukti bahwa ini milik si pedagang. Ya, tidak akan mungkin saya serahkan kepada qaid ini, kepada pejabat ini, kecuali dengan ada bukti. Lalu Mansur menjelaskan lagi, serahkan saja sama pejabat itu. La tatba'ana ila qaid. Kemudian Sawar membalas lagi, wallahi la ilaihu, dan dia balas lagi, saya tidak akan mungkin menyerahkannya, mengambilnya dari pedagang, kecuali dengan adanya bihaqin, kecuali dengan cara yang benar. Kemudian pada majaul kitab, qala malatuha wallahi adlan, sara qudati taruduni ilal haq. Jadi setelah datang kepadanya jawaban dari qadi tadi kepada Abu Mansur Al-Ja'far, ya, engkau telah mengisi wilayah kamu dengan keadilan, demi Allah dengan keadilan, sehingga engkau berani menolak keputusan, dan engkau kemudian sarak qudati, jadi jadilah para hakimku mengembalikan aku kepada kebenaran. Nah, ini bagaimana ya, qadinya yang baik membuat khalifahnya juga baik. Tapi kalau qadinya tadi tidak baik, ya, terpengaruh dengan pemimpinnya yang tidak mengerti tentang persoalan di bawah dan membuat zalim, ya, demi menjaga kejabatan, ya, mungkin saja dia terima, ya kan? Sebagaimana kondisi di sebagian yang dialami oleh ini, ya, pada kejadian, sebagian kejadian lah di bangsa kita ini. Ya, sudah jelas ini hak sepulan, lalu ada sepulan yang meminta, ya, diberikan dengan alasan karena ini keputusan yang sudah dari atasan. Tapi subhanallah, inilah pentingnya para pejabat-pejabat yang mengerti, yang saling menasihati, yang dia berani mempertahankan kebenaran walaupun taruhannya adalah jabatannya dia sendiri. Maka qadi ini melihat dia enggak mau patuh pada khalifah. Para khalifah sudah berkali, dua kali ya, berikan itu kepada pejabat. Ya. Kata jawaban dari qadinya, enggak mungkin kecuali ada bukti. Dia sedangkan bukti enggak mungkin saya mengambil dari pedagang ini kecuali dengan cara yang benar. Ya, lalu akhirnya ketika dibalas oleh qadinya lagi, disebutkan sungguh qadiku ya telah mengembalikanku kepada kebenaran, kata Abu Ja'far Mansur. Taib. Banyak sebetulnya kisah-kisah yang bagus ya dalam kehidupan Al-Mansur ini ya, sebagai bagaimana keadilan dia, walaupun terdapat juga kelemahan-kelemahan pada dirinya, terutama dalam menyikapi di antara lawan-lawan politiknya ya, kadang-kadang terjadi dalam riwayat kelihatan adanya kezaliman-kezaliman. Taib. Ada satu perkara, satu nasihat ketika Mansur ini diinggapi lalat, diusir diinggapi lagi. Lalu dia bertanya kepada seorang ulama, Muqatil bin Sulaiman. Ini ma'ruf Muqatil bin Sulaiman. Lalu dia bertanya, Mansur bertanya, "Lima khalaqallahu dzubab?" Apa hikmahnya Allah ciptakan lalat ini? Jawaban daripada Muqatil bin Sulaiman ini sangat sangat tajam sekali, dikatakan liyudzilla bihi aljabbarin, untuk menghinakan orang-orang yang penguasa yang sombong, sehingga dianggap lalat gitu. Jadi ini diantara kehidupan-kehidupan jika pemimpin dekat dengan para ulama, insyaallah dia mendapatkan pesan-pesan, nasihat-nasihat yang lurus, bukan ulama-ulama yang mencari jabatan, yang berani menjual iman dan memutarbalikkan fakta dan fatwa demi untuk mendapatkan kedudukan dan harta. Ini tidak bukan itu maksudnya. Kita lihat para ulama-ulama yang dekat dengan Mansur ini bukan, ataupun qadinya pun tidak mau disetir, artinya jika hal itu tidak sesuai dengan aturan Allah ya dan ajaran agama Islam, mereka berani memberikan bantahan ya, sehingga tetap berjalanlah khalifah itu dalam jalan yang lurus. Nah, ini dibantu, namanya saling membantu dalam meluruskan. Demikian ya, yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat inspirasi yang baik bagi kita ya. Kemudian wafatnya Mansur, di akhir khalifahnya dia menunjuk putranya Al-Mahdi, yang insyaAllah akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, anaknya Al-Mahdi. Demikian untuk pembahasan kali ini ya. Al-Mansur wafat di tahun 158 Hijriah ya, dan kemudian telah meninggalkan memantapkan pondasi kekuasaan Bani Amasyah, karena wilayah-wilayah sudah bersatu dan juga berhasil membangun ibu kota yang besar dan berperadaban, yaitu kota Baghdad ya. Demikian pembahasan kita kali ini, dan kembalikan kepada akhi mandu kita dari studio Cilengsi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk memudahkan kita bisa memahami setiap pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk penelpon yang pertama silakan. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa di mana ini? Sama Ibu hamba Allah. Ibu hamba Allah. Ibu hamba Allah, mohon maaf dikecilkan dulu ya volume televisinya, soalnya ibu suaranya mengganggu kami dalam menyimak pertanyaan dari ibu ya. Dikecilkan dulu, ibu cukup mendengarkan melalui kami telepon. Ya, silakan. Iya, dari hamba Allah ya. Iya, silakan. Di Pandeglang. Iya. Saya mau bertanya Ustaz. Ini kan orang Kristen itu ya tidak suka berselisih kalau hari Natal gitu ya. Tapi kalau Islamnya suka berselisih aja. Karena itu mah orang Kristen punya pemimpin ya, yaitu Paulus. Tapi kenapa agama Islam tidak punya pemimpin gitu? Ya, sudah, itu aja cukup. Ya, satu lagi Ustaz. Sudah cukup satu saja pertanyaan ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Terima kasih ya. Ya. Mohon penjelasannya ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ibu tahunya orang Kristen itu tidak berselisih? Mereka terbagi ke dalam 72 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil saja mereka sudah berselisih. Kalau orang Protestan itu memakai namanya Nusrah Yunaniyah, yaitu berapa pasal atau dalam asfar istilahnya, atau adalah itu Kristen Ketimuran. Ya. Kemudian Protestan beda lagi. Jadi barangkali kesempurnaan ibu enggak tahu, tidak, justru perpecahan di luar Islam, di agama lain, jauh lebih besar daripada agama Islam. Tempat ibadah mereka saja beda-beda. Ini ya, dalam satu kesempatan bisa kita lihat ya, kalau masjid satu saja dibangun, kalau di suatu pemerintahan daerah kadang-kadang ada dibangun berdekatan antara gereja dengan masjid. Gerejanya ada tiga itu, berbeda-beda. Ya, kalau Islam satu masjid saja. Ya, Jumat Islam satu saja. Jadi itu suatu komentar yang tidak benar kalau dikatakan Islam berbeda-beda, karena perbedaannya berdasarkan melihat bulan. Dan perbedaan itu bukan hal yang memecah belah. Jadi jangan dipahami ada perbedaan itu harus berpecah belah. Setiap perbedaan tidak mesti harus pecah belah, ya. Tetapi memang yang dilarang itu adalah berpecah belah, bukan berbeda yang dilarang kita. Perbeda itu sudah banyak perbedaan-perbedaan. Sahabat pun berbeda pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah. Nah, apa hal-hal perbedaan yang membuat pecah belah? Perbedaan-perbedaan yang pada prinsip yang sudah merupakan pokok-pokok dasar dari ajaran Islam itu ya menimbulkan perpecahan. Ini seharusnya perbedaan dari masalah hari raya itu tidak menimbulkan pecah belah. Kenapa? Karena ada keputusan Islam yang tidak mengikuti umat Islam itu yang tidak mengikuti aturannya. Pamannya, Islam itu menentukan bahwa keputusan penentuan hari raya itu bukan pada ormas. Kita di Indonesia ini kembali kepada ormas. Nah, ini sudah salah ini. Ya. Penentuan hari raya di Indonesia itu kan oleh ormas. Kalau di negara, di dalam Islam itu bukan. Penentuan kapan hari raya itu terletak pada penguasa. Hak total penguasa. Ya. Itu bukan ketentuan ormas. Di kita enggak punya, seakan-akan ormas ini sudah suatu aliran sekarang di Indonesia ini. Masing-masing fanatik dengan ormasnya. Masing-masing seakan-akan kalau tidak begini dia bukan aliran ini. Ya, kalau tidak ini bukan ormas ini. Saya akan membuat ajaran sendiri. Padahal kalau kita lihat, pendiri ormas-ormas itu sendiri menghargai perbedaan pendapat. Kalau dari NU itu jelas, dia mengakui empat mazhab semua. Tidak ada mengatakan mazhab NU resmi, apa namanya, harus apa namanya, Syafi'i. Jelas itu disebutkan. Buka sekarang itu disebutkan bahwa NU pendirinya menyatakan bahwa mereka menghargai mazhab yang empat. Itu jelas sekali. Dan gitu, kalau Muhammadiyah juga demikian. Tidak, harusnya kita tidak fanatik. Tapi kita kembali kepada petunjuk para ulama-ulama yang telah menentukan bagaimana. Ya, jadi penentuan hari raya itu kebijakan total di tangan penguasa, ya, yang dibantu oleh para ulama. Kalau kita sudah ditentukan oleh Departemen Agama, mestinya semua umat Islam di Indonesia kembali pada ketentuan para penguasa. Karena melaksanakan haji, itu jihad, ya, lebaran, itu menentukan terletak pada penguasa. Ulama hanya tinggal memberikan penjelasan-penjelasan pendukung data dan segala macamnya. Jadi karena kurangnya ilmu kita tentang Islam lah kita yang berpecah belah. Bukan Islam yang berpecah belah. Kita yang salah memahami masalah-masalah seperti itu. Ya, demikian. Jadi kalau itu, masalahnya gampang. Ya, jangan pula sampai merendahkan Islam berpecah belah hari rayanya, orang lain enggak pecah. Oh, justru umat lain itu lebih parah. Kitab suciannya beda-beda kok. Ya kan? Kemudian lama ibadah mereka juga beda-beda kok. Ya, jangan kita pelajari dulu agama kita. Kadang-kadang karena kekurangan ilmu kita tentang agama kita, kita kenapa ya? Padahal tidak begitu sebetulnya. Karena yang tidak diamalkan, diperlihatkan tidak sesuai dengan tuntunan yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah ya, akan terpecah belah kita. Maka kembali kalau tadi masalahnya hari raya, itu sebetulnya kita tidak perlu berbeda dalam satu negara. Karena memang ketentuannya para ulama fikih menjelaskan. Ya, lihat kitab apa saja, ya itu dibahas bahwa yang berhak menentukan hari raya itu adalah penguasa. Bahkan sampai-sampai ada penjelasan para ulama menentukan hari raya itu, kalau seseorang melihat bulan dan hasil rukyahnya tidak diterima oleh penguasa, ya, umumnya sendiri, tidak dua orang pemenuhi syarat diberikan untuk melihat bulan, tidak cukup, dia boleh berbuka tapi tidak boleh berlebaran pada hari itu dan dia harus ikut pada lebaran penguasa. Demikian penjelasan solusi-solusi. Cuman kita harus belajar dan ikuti penjelasan para ulama dalam masalah ini. Tidak ngotot atas pendapat pemimpin guru-guru masing ormas kita. Insyaallah umat ini bisa bersatu. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya masih di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dari Ibnu Abdurrahman dari Bogor. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi dikatakan untuk membentuk persatuan harus ditegakkan keadilan. Di samping itu juga kita diperintahkan untuk meniti jalan yang lurus dari jalan-jalan yang bercerai-berai. Samping itu kita diperintahkan untuk bersatu. Bagaimana pengertian keadilan dan persatuan dalam konsep Islam? Sementara yang kita hadapi dalam kenyataan banyak perselisihan, baik dalam umat Islam maupun di luar Islam. Kemudian ayat innal hukmu lillah itu pengertiannya bagaimana Ustaz? Di dalam negeri kita, contoh undang-undang kita, orang muslim itu, orang non muslim bisa menjadi pemimpin, sedangkan kita mengharamkan. Ini bagaimana pengertiannya? Itu saja Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak, dan ditunggu jawaban dari Ustaz secara langsung. Silakan Ustaz Fadhil. Masalah persatuan perlu dipahami. Harus dipahami ada dua hal. Pertama, perintah untuk bersatu dalam agama adalah perintah syar'i, perintah Allah Al-Quran dan Sunnah. Itu banyak sekali ayat-ayatnya. Ya waqtasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum adam fa alafa baina qulubikum fa aswahtum bi ni'mati akhakum ba takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafum ba'di ma ja'ahum mubayyinat. Durran surah Ali Imran itu jelaskan. Ya. Kemudian juga al-mu'min akhul mu'min, ya bahkan Rasulullah mencontohkan bahwa persatuan orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu atau bagaikan bangunan yang satu. Dalilnya jelas. Itu dalilnya. Bagaimana kita menuju persatuan Ustaz? Tapi terpecah belah. Rasulullah SAW juga akan telah menggambarkan. Kenapa Rasulullah SAW mengaitkan kita akan terpecah belah umat ini? Sebelumnya beliau menyebutkan terpecah belah Yahudi, terpecah belah Nasrani. Itu namanya khabar tentang kauniyah. Dan Allah juga menjelaskan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbuk. Akan mereka akan senanti berselisih kecuali orang yang mendapat rahmat. Jadi harus dibedakan antara kenyataan itu adalah takdir kauni, sedangkan yang harus kita lakukan adalah takdir syar'i. Bagaimana kita sampai pada persatuan? Ya, ikuti perintah-perintah syar'i. Di antara perintah syar'i umpamanya dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah kembali kepada pemahaman sahabat. Karena persatuan yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an itu adalah persatuan yang ada pada masa Rasulullah SAW yang telah dibentuk dengan para sahabat, pemahamannya, akidahnya, ibadahnya, semuanya. Itu yang dimaksud. Persatuan di situ. Bukan kita buat, oh ini umat Islam berpecah belah, dibuat sebuah ormas untuk mempersatukan umat Islam. Ini hakikatnya berpecah belah. Karena kita harusnya membaca umat Islam itu kepada jamaah yang sudah ada. Jamaah mana? Jamaahnya para sahabat, para salafus soleh. Jamaah yang para tabi'in yang sudah bergabung dengan sahabat. Itu yang dimaksud. Jadi perintah ayat-ayat bersatu di situ, bersatu dalam jamaahnya yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, dilanjut kepada sahabat, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Yang mereka berpegang dalam satu itu. Sebenarnya khairun nasi qarni tsumma alladziina lahum tsumma alladziina. Ini yang dimaksud. Maka kalau kita lihat perintah-perintah, kabar-kabar hadis yang menyatakan antara terpecah belahnya umat Islam itu selalu membawa masalah apa? Sahabat. Ketika hadis menyebutkan akan terpecah belah umatku ini 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya bagaimana golongan yang satu ini? Ya, maka kita mencari golongan satu ini, berusaha. Ya. Nah, kata Rasulullah, ma'ana ila ashabi, selalu dibawa orang yang menjalankan Islam sesuai yang aku jalankan dan para sahabatku. Artinya sekarang apa? Memahami Al-Quran Sunnah itu sebagai pemahaman sahabat dan menentu akhlak mereka. Betul, sunnah ke dalam Islam kita tanya sekarang. Kalau disunnahkan pasti ada contoh dari sahabat. Nah, perkara inilah makanya Rasulullah SAW menyebutkan terpecah belah umat ini adalah kena meniru sikap umat Yahudi dan Nasrani tadi. Fanatik kepada orang Yahudi, fanatik kepada ulama-ulama mereka, pendapatnya tidak ditimbang dengan dalil syar'i. Begitu pula kita hari ini pendapat fanatik kepada ormas dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu jalan untuk solusi mempersatukan adalah dengan kembali kepada pemaham para sahabat dalam memahami hadis-hadis Al-Quran. Tapi ayat tadi dibacakan oleh orang itu. Ketika orang membuat sebuah organisasi, ormas tertentu, dia bacakan, wala tatafarraqu. Nah, jangan kalian pecah belah. Maksudnya apa? Jangan keluar dari ormas. Nah, ayat ini bukan ormasnya dia yang dimaksud ini. Ayat ini telah turun sebelum ada ormasnya. Ya, ada kelompok lagi buat kelompok lain. Nanti untuk mendoktrin pengikut dikatakan wala tatafarraqu, jangan kalian pecah belah. Maksudnya yang keluar dari ormas, yang kelompok yang telah dibuatnya. Ini akhirnya dia pecah belah. Karena ayat bukan dimaksud kelompok yang dibuat oleh dia. Maksudnya kelompok kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ini dimaksud oleh ayat tersebut. Baik. Kemudian masalah hukum Allah. Iya. Hukum Allah ditegakkan. Tetapi mana hukum Allah yang paling poin untuk ditegakkan? Masalah kepemimpinan muslim dan non-muslim. Itu jelas. Ya, orang Islam punya prinsip sesuai jamalkan agama kita. Adapun prinsip yang dipakai di negara kita begini, tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan Islam, ya kita bisa memilih sesuai keinginan dengan agama kita. Justru undang-undang juga memilihkan kita untuk menyelamatkan agama kita. Tidak ada pemaksaan di situ. Ya kan? Karena undang-undang kita memberikan hak kepada agama lain. Kita kan berhak mengamalkan agama kita. Ya. Kalau dikatakan di Indonesia, ini sudah pernah saya bahas, ya, jangan dianggap ketika suatu masalah itu tidak sesuai dengan hukum Islam, lalu dianggap semuanya batal, semuanya sholat, tidak sah. Berarti pemerintah ini tidak dianggap pemerintah kafir, tawud. Ini tidak begitu pemahamannya. Ya, memang banyak sekali. Banyak sebetulnya pelanggaran bukan di masalah pemimpin ini. Ya. Sudah terjadi di masa para khulafa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Kalau kita lihat, Banyak pelanggaran-pelanggaran dalam ajaran Islam, tapi bukan berarti mereka itu keluar dari Islam. Selama pelanggaran itu bukan hal-hal yang disebut dalam Al-Quran atau Sunnah mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka kalau di Indonesia bisa dikatakan Islam tegak di Indonesia. Siapa bilang tidak tegak Islam Indonesia? Ya, bisa sholat, bisa bangun masjid, bisa belajar agama, bisa haji, zakat, puasa, semua tegak. Tapi belum sempurna. Iya, belum sempurna. Jadi bukan berarti kenapa pencuri tidak potong tangannya, berarti tidak menegakkan hukum Islam. Iya, dalam masalah itu tidak menegakkan hukum Allah, betul. Tetapi jangan dianggap ketika orang sholat semacam itu sholat yang tidak sah karena tidak melakukan ini. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau di Indonesia dikatakan syariat Islam itu ada, tegak syariat Islam di Indonesia, siapa yang bilang tidak? Tapi dikatakan total, ya tidak. Dan ketidak total ini bukan hari ini saja. Sudah terjadi di masa Imam Malik, terjadi Imam Syafi'i, di masa imam para imam ulama yang dahulu. Lihat di masa Imam Ahmad, terjadi fitnah yang besar di mana Ma'mun, yaitu doktrin mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sampai banyak ulama yang dibunuh, yang disiksa. Itu tidak terjadi di masa kita ini. Nah, jadi pemahamannya harus kompleks. Memang agama ini perlu kita jalankan, tetapi sesuai kemampuan kita. Peluang menjalankan agama kita di negara kita tidak pernah ada kekangan, terbuka, ya kan? Kan tidak ada wajib kamu milih selain non-muslim, tidak dibutuhkan undang-undang. Cuma undang-undang memberikan buka peluang untuk agama lain juga berhak mencalonkan diri, ya. Tapi untuk setiap orang memilih siapa yang sesuai dengan aturan agamanya, kan tidak dilarang. Nah, inilah. Maka kita jangan terlalu picik dalam berpikir, ambil dengan ilmu-ilmu bagaimana ulama ini memahami permasalahan ini. Masalah tidak menjalankan hukum Allah dalam berbagai masalah, tidak memancung semacam, sudah bukan hari ini, sudah hidup di zaman-zaman dulu para ulama yang jauh berilmu kita, dan ini sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran begini. Tapi itu bukan berarti alasan untuk mengatakan negara ini tidak menjalankan aturan Allah, mengambilkan taut pemimpinnya, ataupun harus diperangi, ataupun melakukan tindakan. Nah, kita berdakwah. Perbaiki, yang rusak itu diperbaiki. Sampai di mana yang rusaknya itu yang diperbaiki. Diberikan motivasi, disampaikan ilmu, dakwah selalu dihidupkan. Alhamdulillah ini negara kita ini hari ke hari pemahaman Islam itu naik. Ya, oh banyak tantangan. Iya, di masa bukan hari ini tantangan. Rasulullah SAW diusir, dihina, dimaki. Jadi jangan pula kita, oh sana juga ada tantangan. Iya, itu sudah memang perjuangan. Itulah dakwah. Kalau dakwah tidak ada tantangan, ya bukan dakwah namanya. Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat berjuang? Nah, kita juga buka peluang ilmu berjuang di negara kita untuk menegakkan agama itu terbuka. Berdakwah, jelaskan dalil-dalilnya, sampaikan Islam yang benar, Islam yang tidak radikal, Islam yang memang rahmatan lil alamin, itu yang kita jelaskan. Ya. Nah, kita jelaskan ini harus sampaikan begitu. Alhamdulillah, sering saya buka kacamata kita. Di tahun 70-an itu orang berjilbab enggak boleh jadi pegawai negeri, enggak boleh masuk sekolah waktu itu. Ingat, masih ingat, buka lembaran sejarah. Betapa dahulu Islam itu sangat lebih dikekang hari ini. Lebih dikekang dulu daripada hari ini. Ya. Lebih susah dahulu. Dulu aja orang pakai jilbab dicurigai. Ya. Sekarang alhamdulillah. Ya, hari demi hari dengan kesabaran para duat, para kiai menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran itu sampai dikit sedikit. Alhamdulillah. Jilbab, cadar, semacam-macam. Ya. Sudah dipahami oleh orang sekarang. Banyak sekali, bahkan kalau dulu di angkatan enggak boleh, sekarang sudah boleh, baik di kepolisian maupun di ABRI tentara. Boleh. Kan ini ada perbaikan itu berjalan terus. Alhamdulillah perbaikan itu berarti ada perbaikan. Nah, kita ini fungsinya kita mencerdaskan orang-orang yang belum paham, menganggap ini ada hubungan dengan radikal, kita harus jelaskan tidak ada hubungannya. Walaupun ada kelompok yang itu sebagai tantangan kita, memfitnah, kalau berjenggot, kalau begini ada radikal. Kita jelaskan dengan dalil, harus bedakan mana yang radikal, mana yang tidak. Bahwa radikal bukan diukur dari segi penampilan, itu dijelaskan. Kita berjuang terus. Itulah, ini perjuangan kita, ini adalah, apa namanya, dakwah kita. Jadi jangan merusak sesuatu yang sudah baik. Saya pernah memberikan sebuah analogi. Kalau seandainya Anda punya rumah dan rumah Anda itu banyak yang rusak di bagian-bagiannya, umpamanya jendelanya lah yang mau copot, pintunya yang sudah apa namanya enggak bisa ditutup, juga dapur bocor, loteng dan macam. Apakah Anda merobohkan rumah Anda lalu Anda kontrak di rumah tetangga? Supaya dibangun bagus rumah itu, hancurkan dulu rumah habis-habis baru bangun rumah baru. Baik. Ini rumah barunya ada kemungkinan rusak lagi enggak? Pastilah, lalu hancurkan lagi. Tidak begitu logika yang benar. Kita tetap berada dalam rumah kita, kita perbaiki mana yang rusak, yang fatal-fatal dulu, ya, yang mungkin akibatnya lebih fatal dalam penghuni rumah itu dulu yang kita perbaiki. Ya, kalau nalgan sekarang Anda mau menerapkan Islam di Indonesia, lalu Anda perandakan semua, lalu Anda pindah ke mana? Anak istri Anda. Ya. Terus setelah itu mau bangun lagi, terus kalau rusak lagi Anda hancurkan lagi. Ini pemikiran apa seperti ini? Ya. Kita lihat manhaj para ulama kita dalam berdakwah. Lihat manhaj para ulama kita dalam berdakwah. Mereka sabar dihina, mereka sabar difitnah. Oh enggak, dulu Rasulullah dibilang tukang sihir, gila, macam-macam kok, bukannya Rasul para nabi semua. Wah, hari ini biasalah orang berjenggot dituduh begini, orang bercadar dituduh begini, ya macam-macam. Oh, itu sudah bukan baru. Kenapa kita harus lebih banyak gelisah, dan itu kita anggap adalah poin menunjukkan bahwa kita harus lebih bergiat lagi menjelaskan kebenaran. Ya, itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu perjumpaan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak untuk para pendengar dan juga pemirsa yang telah bergabung dalam materi kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberi taufik dan keberkahan kita semua, dan menjadikan kita orang-orang selalu antusias untuk mempelajari agama ini, sehingga masalah-masalah yang menjadi kurang terang bagi kita menjadi jelas. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita anggap sederhana padahal butuh kepada ilmu yang lebih detail menjelaskannya, seperti pembahasan-pembahasan dalam pertanyaan yang kita bahas tadi. Banyak sekali detail sebetulnya yang butuh penjelasan-penjelasan lebih detail dalam masa persatuan, bagaimana harus persatuan sebab-sebab pecah belah, kemudian juga masalah bagaimana menilai suatu perbuatan tidak sesuai dengan hukum Allah, apakah kita harus memberontak, apakah kita bagaimana harus menyikapi pemimpin yang zalim. Itu banyak hal-hal yang detail yang selalu harus kita haus mempelajarinya agar kita tidak salah bertingkah, salah bersikap dalam menjalankan agama yang mulia ini. Bagi kita yang penting adalah Allah redha dengan cara kita berdakwah, Allah redha dengan cara kita beramal. Itu yang kita cari, bukan masalah redhanya manusia, bukan masalah redhanya orang kepada kita, tapi bagaimana kita dalam menjalankan agama ini Allah redha kepada kita, ya, dan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih pemirsa dan pendengar semua. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian kami tadi ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang memuaskan. Kami mohon maaf sekali atas kebatasan ilmu kami. Demikian, terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Studio 2 Roja dan juga Studio Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.